kitango nangai pona kulinga na linga kio komisa kinga izoba na yo pona landa kayo ni bebe nangai ye mama bongisaka tango mosusu mwa maloba bebe mama benasima lela ukanisa kwa mwana niboso ya kosondola ngai na bapasi oyo ya mokili sondola ngai na bapasi oyo ya mokili bebe bebe bebe gayao gayao gayao gayao unipe mama roho yangu ifurahi nayo penzi wangu lakini sipende kuchelewa bure sipende kuchelewa bure mbeku chele wabule.